Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal hayata wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada saya, malam ini kita tazkirah tentang ma'al hijrah. Jadi tak baca kitab lah. Saya diberitahu supaya tazkirah ataupun tazkirah ceramah tentang ma'al hijrah sempena kedatangan bulan Muharram ataupun tahun baharu Islam. Jadi tahun baharu Islam ini bermula dengan bulan Muharram. Tahun baharu Kristian bermula dengan bulan Januari. Jadi beza. Maknanya bulan Januari Februari ini bulan orang kafir lah. Tak salah kita guna. Tapi yang salahnya kita guna bulan orang putih orang kafir, bulan Islam kita tak tahu. Itu salah. Silap lah. Kalau orang kafir kita pandai. Kalau kita tanya, ramai orang Islam yang tak boleh jawab bila tarikh lahirnya dalam bulan Islam. Tak boleh jawab. Nah. Tu imam tak boleh jawab. Nah. Kalau JKK lagi tak tahu. Tak tahu tarikh lahirnya sendiri dalam Islam. Ini kelemahan kita lah. Kuatnya serangan budaya kufar ke atas umat Islam. Siapa umat Islam tak reti, tak tahu, tak sedar bila dilahirkan ke dunia di dalam bulan Islam. Tak tahu. Tahun berapa hijriah pun tak tahu juga. Ini amat malang. Jadi generasi yang semacam ini bukanlah khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan. Lemah kita. Baik, awal Muharram maknanya bulan yang pertama dalam Islam punya, yang bermakna bermulanya tarikh kalendar umat Islam dengan peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu 1427 tahun dah. 1427 hijrah. Itu bermula tarikh dikira dengan peristiwa hijrah yang tiap-tiap datangnya bulan ini umat Islam. Tak kira lah segala penusuk Malaysia ni menyambut, membuat program-program tentang ma'al hijrah. Kalau lawan Islam pun buat juga program. Kalau hina Nabi pun sambut ma'al hijrah juga. Pelik tengok. Yang sokong Nabi buat juga, tapi program kecil-kecil je. Yang lawan Islam besar-besar orang dalam stadium buat ma'al hijrah. Siap dengan spanduk. Nah. Ni akhir zaman. Ni sepatutnya dia tak sambut ma'ah hijrah. Kerana ma'ah hijrah ni tanda pembukaan negeri Islam yang pertama, iaitu di Madinatul Munawwarah. Mereka-mereka yang tak mau Islam ni, mana tidak munasabah sambut kedatangan ma'ah hijrah. Kerana mereka menolak hudud. Nah. Sepatut mereka sambut 1 Januari hari itu. Tapi pelik dia sambut juga. Hijrah sebahagian daripada jihad. Mana jihad? Kerana jihad itu kesungguhan dalam mentaati perkara-perkara perintah-perintah agama. Dipanggil jihad. Al-jahdu, kesungguhan. Maka di antara jihad-jihad yang besar, jihad yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Kerana dalam peristiwa hijrah, umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjuang melawan nafsu mereka. Siapa boleh tinggal harta benda di kampung, ambil lah, nak ambil selas pinggang je. Itu satu perjuangan yang besar juga, yang begitu sukar untuk kita amal pada akhir zaman ini. Kerana akhir zaman ini halangan-halangan sangat besar untuk kita berjihad sebagaimana jihad para sahabat. Sanggup tinggal negeri, tinggal kampung. Ini yang Allah Ta'ala beritahu, perjuangan yang macam ini lah yang menjamin kita dapat masuk ke dalam syurga, dapat lepas daripada neraka Allah, daripada azab Allah yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Katakan wahai Muhammad kepada manusia-manusia itu, adakah mahu aku tunjukkan kamu satu tijarah, satu perniagaan, suatu skim bisnes? Nah, yang tunjikum min azabin alim, yang melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Negam dia pula ni, kalau masuk tak kena azab neraka. Nah, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada rasulnya, kemudian kamu berjuang membela agama Allah sama ada dengan harta nyawa ataupun apa saja. Kalau perniagaan dalam dunia ni, dia tak menjamin akan lepas daripada api neraka. Tak ada lagi kita jumpa saklar ataupun kertas iklan lah, sertailah perniagaan kami. Keuntungannya kalau kamu menyertai syarikat kami, tak masuk neraka. Tak ada. Mereka kalau masuk syarikat kami, dapat menambah pendapatan anda. Kita pun perlu libatin yang luar. Menambah pendapatan tak ada apa-apa. Tok Imam negak. Nih, dalam kata Tok Bilal. Tak, pendapatan. Tapi dia Allah janji satu skim bisnes yang tak beri biti. Kalau kita masuk, tak boleh betul, tak boleh kereta sebuah. Mesti, tak boleh. Tapi tunjikum min azab bin alim, yang melepaskan kamu daripada azab yang sangat pedih. Kalau masuk bisnes ni, nega ni, masuk lah. Nampak? Dia pertama, tu'minu nabilah wa rasulihi. Kamu kena beriman sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasul, yang ni kita beriman kepada kitab Al-Quran dan Sunnah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian kamu kena berperang, kena berjuang pada jalan Allah. Apa jua jalan yang diridai dari Allah, kita bersungguh pada jalan itu, itulah perjuangan dia kata. Di antara perjuangan yang besar, yang tak ada dah, kita dapat habuan pahalanya sampai bila-bila, iaitu hijrah daripada Mekah ke Madinah yang berlaku dalam sejarah. Ini sejarah yang besar. Kita tak boleh dah. Kalau kita pergi pindah duduk Mekah lah ni, lepas tu sebulan lagi kita pindah duduk Madinah pula, dah dapat pahala hijrah. Faham? Walau jalan kaki pun tak dapat dah. Hanya sekali saja berlaku. Nampak? Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Walaupun ada hijrah yang pertama ke Habsyah, tapi yang besarnya dalam sejarah, yang paling agungnya, daripada Mekah ke Madinah. Dan tidak ada lagi kemudian daripada itu. La hijrata ba'dal fathi, kata Rasulullah SAW. Hadis yang terkenal lah tentang hijrah. Bukan kita nak sebut semua cerita tentang hijrah. Kerana Ibn Hisham menyebut di dalam sirahnya ratusan muka surat menceritakan tentang kisah hijrah. Kita nak sentuh sedikit. Mudah-mudahan memberi pengajaran supaya kita dapat ambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang berlaku dalam hijrah. Hadis yang terkenal tentang hijrah yang pendek yang selalu kita dengar, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar, katanya sami'atu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih au kama qala. Kata Rasulullah SAW, hanya senyanya niat, amalan-amalan itu dengan niat dan dapat seseorang itu apa yang ditentukan olehnya. Maka barang siapa yang hijrah, yakni pada zaman Rasulullah SAW, dia berhijrah bersama Nabi kerana Allah, kerana Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul. Barang siapa yang hijrah kerana nak dapat dunia, dia akan dapat habuan dunia. Dan barang siapa yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan, dia dapat berkahwin. Kerana hijrah itu ialah kepada apa yang dipindahkan kepadanya. Kerana makna hijrah itu daripada maksud pindah. Pindah, ya? Daripada negeri Mekah pindah ke negeri Madinah. Dengan sebab taat pada perintah Allah. Pindah tinggal rumah, tinggal kampung kerana taat perintah Allah. Pindahlah kita di rumah lain, maknanya boleh pahala besar. Siapa tuan kata muhajirun? Kita pindahlah, pindah tinggal kampung kerana taat ke bini. Pindah kita. Bini kata di rumah lain tak mau ni bang. Mau molek sikit. Biar sewa mahal pun pindah kita, bodoh. Hijrah gitu lah kita. Lepas tu duduk dalam 2 tahun pindah pula ikut ke dia. Nah, apa benda kita ni hijrah lillah wa rasulih, kerana Allah dan kerana Rasul. Sehingga para sahabat-sahabat yang turut menjadi muhajirin tidak sama lagi dengan sahabat-sahabat yang lain, kerana dia ada kelebihan yang tertentu. Hijrah ni dia ada kelebihan tertentu. Nah, kerana besar tinggal kampung kira taat ke Allah. Kita nak tinggal rumah, nak pergi masjid, tak gerak. Nak tinggal rumah, nak pergi masjid, ada kuliah sekejap je. Lepas tu balik juga di rumah tak. Bukan kata tidur masjid, bila-bila. Balik pula. Tak larat. Nak? Dan ni mari ramai, tak ada kerja. Cik ada kerja. Tak ada hari. Nampak? Kita ni, lemah kita ni. Nak tinggal rumah sekejap, pergi kuliah. Boleh dengar. Perkara agama, hukum, hakam. Kuliah maghrib, kuliah subuh tak gerak kita. Nah, ni tinggal kapur lamang 10 tahun. Baru balik pula tengok. Rumah hak tinggal ni, ni bagi pula dagang. Mu ambil, aku ambil, mu rebu, aku rebu. Hak tinggal kedah, tinggal kedah. Nah. Kita lagi tinggallah kedah. Lagi dengar, apa. Takut ada orang nak beli. Ada orang nak tunggu lah. Dan makcik jual kapal ke kapal terbang? Jual bisku. Jual biskut je. Ya. Tak boleh nak tinggal dah. Itu besar para sahabat. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu hebat ni. Sebaik-baik umat di kalangan manusia. Dia lebih ni. Pasal saat ni, sebut kata turun ayat suruh hijrah pindah ke Madinah, tinggal habis. Last pinggang. Dan ni kebong kan ni pula. Kebong tak kebong, tak ada peduli. Kebong. Eh. Kedah tinggal. Rumah tinggal. Tanah air ada. Pasal apa? Allah dan Rasul. Sani kan bodoh kan? Tunjikum min azabin alim. Bila patuh pada Allah, selamat kamu daripada azab yang pedih. Harta kita tak boleh tolong. Nah, tak boleh tolong kita. Tolong lagu mana? Tapi kita tak dapat dah kelebihan hijrah sebagaimana para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Tapi kita ada lagi iaitu iman ataupun niat dan jihad masih hadir. Kerana sabda Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi, la hijrata ba'dal fathi walakin niyatun wa jihadun idza stunfiru fanfiru au kama qala. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada ialah niat dan jihad. Maka barang siapa yang ditentukan supaya berjihad, maka hendaklah dia pergi berangkat berjihad. Jadi kita ada jihad masih ada sampai bila-bila, melawan hawa nafsu kita ataupun kita berpindah daripada maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi pahala. Yang ini kekal sampai akhir zaman, iaitu hijrah berpindah daripada maksiat kepada taat, daripada derhaka kepada patuh, daripada tidak menunaikan perintah-perintah Allah kepada menunaikan ketaatan, daripada jauh daripada garis panduan Al-Quran, kita menghidupkan Al-Quran di dalam diri dan keluarga kita. Terus perpindahan hijrah yang kekal terbuka peluang yang ada bagi kita sampai hari kiamat. Niat iaitu keimanan, akidah yang sahih, jihad, perjuangan lawan nafsu, jihad agak satu jihad, satu perlawanan. Sebab kalau tidak lawan nafsu, dia tak sampai ke medan perang. Nampak? Tak sampai medan perang kalau tak lawan nafsu. Di rumah gitu. Itu para sahabat sanggup menderma habis segala duit barang kemas apabila Nabi kata kita nak beli senjata untuk perjuangan. Nah, beri ya. Oh, gelang, beri macam-macam lah beri. Maknanya ambil licin apa? Kerana perjuangan nak membela Islam. Nah, kita 80 ribu dalam bank. Beri seria ya masjid. Kedekut nak mampu. 80 ribu. Bunga, berapa bunga? Nampak patah banyak ni. Pitih 80 ribu dalam tabung haji dah banyak ada. Dalam 40 ribu je. Di kawal ceramah, beri sama. Itu ketik atas hidung. Macam-macam itu. Ini sama 50 sen. 5,000 ada. Berapa ribu dalam? Dalam berapa ribu? 2,000. 50 sen. 50 sama. Baik cik tam. Itu guru dia. Allah, macam mana Islam nak menang? Dah tak agak. Lawang pula. Hak gagah. Bergasi. Amno. Gagah. Jatuh-jatuh gitu. Kata kebal ada apa ada. Nah, itulah dakwah cetong. Kedekut pula. Tengok pada takbir kan. Kat sini Afrika ni cerita. Kerana apa sahabat sanggup hijrah? Kerana mereka ini yang Nabi telah berjaya mentarbiah, menanamkan satu keimanan di dalam hati, dalam dada segala para sahabat, kehidupan yang sebenarnya akhirat. Hati yang nak. Bila ada lagu ni dalam hati kita, tak takut. Tak usah kata tinggal rumah. Nampak? Terang tak apa. Macam mujahidin-mujahidin di Iraq, di Chechnya, nah, di Afghanistan. Mati siang dan malam di Palestin. Pejuang-pejuang Islam. Sebab apa dia berani? Sebab dalam dada dia, dalam hati dia, dunia ni bukan sebenar. Yang sebenar kehidupan yang abadi, yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sedang tu. Nampak? Bila lagu tu, jadi tak ada harga dah. Nampak? Tanah ada, tak ada harga dah. Bila tak ada harga, berasa murah dah tanah dia. Banding dengan tanah dalam syurga, mudah ibu korang. Buat surai, buat masjid. Nah, tu sedang. Kita 8 kali pergi ke Mekah. Beraluh lagi. 8 kali. Gila kapal terbang 5, kapal laut 3. Tak? Padang gambar dia. Nampak atas kapal. Jujuk-jujuk. Sayang nak keluar duit. Nah, ni lah. Dia main minggu lepas, weh. Jauh RM1 masjid. Minggu ni, tak apalah. Si sekali tak bawa. Tak? Padahal RM1 ia sekali beri. Semayang Jumaat. Seminggu, sebulan, 4 kali, RM4 baru. Tak? Padahal Tuhan beri kita tu wakil suruh pegang duit kita tu, harta kita, gaji kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda orang yang beriman ini tengah daripada gaji, pendapatan, harta yang kami beri kepada mereka, yunfikun, mereka infak, mereka belanja pada jalan Allah. Nah, kita pakai gini tak apa, asal ikhlas. Bila ikhlas, poseng pun tak apa, syaitan kata. Itu aku poseng tu. Nah, beri banyak lah. Kerana perjuangan umat Islam sekarang ini sebenarnya lemah daripada segenap segi. Nah, peralatan-peralatan perang tak ada. Nah, nak beki sekolah pun tak ada piti. Ini lemah kita. Nah, kalau kita sayang, sayang dah tenaga reng kedekut dah. Kalau kata royong, kalau tak ada uang nasi tak mugi. Gotong royong dia tak tanya. Nak bawa golok ke, nak bawa cakur. Dia tanya lain, nasi kuning ke, nasi minyak. Kalau dia cakur tak kepala dia. Kira nak makan kedaruh saja gotong royong. Makan sendiri-sendiri nak. Kelebihannya mereka sanggup buat apa saja yang merugikan pada zahirnya dalam kehidupan dunia, tetapi kerana perintah Allah dan perintah Rasul, tidak menjadi masalah bagi mereka. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan yang di hari akhirat nanti. Sebab tu ketika sambutan rombongan Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum Ansar buat sambutan kerana selamat tiba Rasulullah SAW dan para muhajirin. Masing-masing bergembira, berjamu, beri makan semula kambing, semula uta lah. Nabi naik di atas satu tempat dan Nabi SAW mengucapkan, La khaira illa khairal akhirah. Allahumma ufir, Allahumma ufir al-muhajirah wal-ansar. Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan di akhiratmu saja. Dan ya Allah, ampunkanlah. Dalam riwayat yang lain, Allah marham al-muhajiri, al-muhajira wal-ansar. Ya Allah, ampunkanlah orang yang berpindah dan orang yang menolong. Maksudnya para muhajirin dan orang-orang ansar daripada Aus dan Khazraj yang sanggup menolong kaum muhajirin, walaupun bukan anak beranak, sanggup tolong. Baru siapa daripada Mekah, tak kenal seorang pun, tapi orang Madinah sambut ketibaan, beri pinjam rumah, pinjam kuda, pinjam unta, beri makan, ada yang beri bini dia. Nah, dia tak ada bini, dia hijrah sama Nabi, dia beri bini dia seorang. Bini dia ramai, 4 orang. Ha, dia cerai seorang ambil, nikah ngemung pulak. Nampak? Siapa gitu? Sahabat tu kata, siapa Nabi kata, Ya Allah, ampunkanlah orang-orang muhajirin dan orang ansar. Siapa gitu? Hebat. Nabi doa mustajab. Nah. Siapa sanggup beri segala benda? Sahabat ni hak muhajirin pula sanggup tinggal segala harta. Hak ni pula ansar orang Madinah tak kenal mati hidung, sanggup pula beri rumah, hak ada kedai dua, beri sisa kedai, ambil semua dengan modal-modal kedai-kedai yang bayar lah, bingung dega senang boleh kemu. Orang cari di mana? Ha, kita jual cucu mari beli timbang suku. Kalau itu cekek kau toki. Timbang cucu nak beli bisku, toki kedai ruci. Ha, timbang lah bisku. Lebih dua keping akak hari. Akak balik bola time bisku. Ambil time bisku tu sembang atas kepala toki. Ha, ha, aku ni. Cucu dia. Tak, zuriat dia. Nama aku ni. Ha, ni. Dan nak pergi buat masjid beratus-ratus ribu, balik awal. Kalau tak pergi lain pun benda, sama habis tu ambil saja lah. Nak? Dia kata, Lim, nega-nega juga. Ah, Lim, main gitu pula. Nega-nega juga. Awak tu, nangis ya. Nak pergi dah tak pergi apa, nangis. Ada piti. Lalu tak pergi ambil piti, ha. Tak pergi minta piti. Kena beli juga cucu. Cek cucu. Beri saja. Nah, ada toki gitu. Nah, ha, bukan sini. Ha. Toki amno. Jadi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kalau hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul, maka telah benarlah niatnya. Dia akan dapat ganjaran yang sangat besar di akhirat nanti. Sebab itu pada awal hadis Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amal itu dengan niat. Ha, tu kata. Amalan ni kalau yang jahat, kita niat baik, tak boleh. Eh? Kalau yang baik, niat jahat, boleh. Ha, dia pelik sikit. Eh? Amalan baik, niat jahat. Amalan jahat, niat baik. Tak jadi. Mana amalan baik, niatnya tidak baik. Tak? Pergi ke Mekah. Nak suruh orang panggil haji. Itu tujuan dia. Jadi rosak. Tapi kalau amalan yang tidak baik, yang haram, niat baik, tak jadi. Tak? Minum air arak, niat zam-zam. Alakazam. Tak jadi. Tak jadi lagi tu. Faham? Tapi kalau kita minum air kosong, niat minum arak, kata ulama haram. Haram bukan air itu arak, niat yang tidak baik. Lepas tu kena jaga masalah niat, penting. Bukan buat semayang je, Kita bahas niat bab semayang. Mana kita niat nak kerana Allah? Lillahi ta'ala dalam takbir. Tapi masih turun daripada rumah kerana kerana dunia, kerana fikir, kerana apa. Tak? Hak lillahi ta'ala dalam takbir tak penting yang tu. Tak? Keseluruhan sembahyang kita siang dan malam itu kerana satu. Hak tu penting. Lillahi ta'ala. Tak? Baca Nabi kata orang yang hijrah kerana Allah, kerana Rasul, maka dapatlah pahala kerana Allah, kerana Rasul yang tergolong di kalangan muhajirun, muhajirin yang dapat fadilat yang sangat besar yang tidak berulang lagi fadilat ini sampai kepada bila-bila. Nah, itu penting. Ha? Niat menjadi penting. Baca Nabi kata lagu ni kerana akhir hadis, kerana ada sebab dunia, ada sebab orang perempuan dan sebagainya. Berlaku dalam satu peperangan, selesai perang, mayat-mayat tentera Islam bergelimpangan. Dan Nabi SAW berjalan di antara mayat-mayat. Nabi kata, ini syurga. Yang ini syurga. Yang ini syurga. Yang ini neraka. Yang ini syurga, yang di sana itu neraka. Itu semua adalah mayat tentera Islam yang berjuang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi tidak dapat masuk syurga. Ha, tu perang dengan Rasulullah di bawah pimpinan Rasulullah. Nah. Rupa-rupanya kerana niatnya tidak betul. Eh? Nabi tahu. Kita tak tahulah niat dalam perut orang, kita mana tahu. Rasulullah tahu. Nah, dia khususiah Nabi. Nabi ni kalau sembahyang dia nampak belakang. Disebut dalam hadis yang sahih. Nampak? Nah, Imam Syaukani sebut dalam Nailul Altar, telah sepakat ulama-ulama Rasulullah boleh memandang orang yang di belakang ketika sembahyang. Macam ada mata belakangnya, tak tekuk. Ini sebut dalam hadis yang sahih itu keistimewaan Nabi. Jadi, Nabi tahu. Kerana di kalangan yang mati, yang masuk neraka itu, niatnya supaya disebut orang gagah berani. Nah, dia pernah, dia kata gagah berani. Gah namanya. Tidak lillahi ta'ala. Itu bukan orang nak, bukan orang yang dibalas syurga. Kerana orang yang nak ketinggian sebutan nama hebat, bukan balasan syurga. Tilkal darul akhiratun naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, kata Allah. Negeri syurga ini kami jadi, kami buat, kami siapkan syurga ini untuk orang-orang yang tidak mahu gah, tidak mahu nama hebat di dalam dunia itu. Tidak mahu disebut orang. Mana yang ikhlas. Wala fasada, dan bukan pula syurga ini untuk ahli maksiat. Orang yang melakukan kemungkaran. Jadi, apabila duduk di dalam tentera Rasulullah, masih masuk dalam neraka, padahal mati syahid dah. Kita bayang dengan keadaan pejuang-pejuang ke zaman macam kita. Dah. Ha. Macam mana? Macam-macam jenis niat ada. Dah. Ha. Jadi, berbetulkanlah. Eh? Biarlah. Fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Hijrah ataupun amalan kita biarlah kerana Allah dan kerana Rasul. Lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semua perkara lillahi rabbil alamin. Bukan kerana lain. Kemudian Nabi SAW sebut, au lid dunia, faman kana hijratuhu lid dunia. Orang yang hijrah sama-sama ikut Rasulullah dalam rombongan hijrah, tapi hatinya kerana dunia, kerana hartanya di Madinah, kedainya di Madinah. Wah, tengok ni ada di sana tupang rombongan Nabi, tak dapat pahala hijrah. Kerana yusibuha, dia dapatlah habuang dia. Pahala hijrah tak boleh. Lepas tu kita nak pahala dunia, nak dunia, nak pahala tak. Apa nak beri banyak-banyak kemu. Ha? Ha? Biar lillahi ta'ala. Nah? Ha? Jangan kerana duit dan kerana Allah. Bagi dua lagu tu. Jadi rojok. Tak boleh lagu tu. Biar kerana Allah. Bila kerana Allah, orang beri duit tak ada masalah. Nah, tengok orang kerja semayang-mayang, nengung lama. Orang ni nengung, Haji. Nengung lah, ada orang mati 4-5 hari tu. Ha. Kocek kosong lah. Kalau ada 2 tepat hari, tak apa dah. Boleh 10 hari lah. Nah, lepas reload prepaid. Nah. Jangan, orang pergi ajak pergi semayang-mayang, kita pergi semayang-mayang. Nampak? Kerana pahala semayang-mayang satu kira. Besar bukit Uhud. Tak? besar bukit tu. Kali sampai sembahyang pula, dua pahala, sampai ke kubur pula, dua pahala. Lepas tu orang beri duit, tak apalah, kita tak niat nak duit. Tak ada masalah. Faham? Nak ambil tak apa, tak mau ambil sudah. Nah, jangan niatkan duit. Lepas tu kalau acak nak panggil mayang banyak, nampak dah. Nah, pasal orang wisak mau RM5 jadi kekal. Dia dah ada mayak. Mari dulu RM5. Mari dulu. Tengah nanti. RM5 dulu mari. Mayak. Kau mana siapa-siapa pun. RM5 dulu. Itu jadi punah. RM5. Sekarang ada pulak segi pasar. RM10 pulak dah. Bang. Jadi punah lah kita. Jadi punah. Jadi tak boleh membantu mayak. Pasal kita, amal kita tidak diterima. Nak bantu mayak pun. Doa balik awal tu. Kerana RM10. Jadi bila orang nak semayang ni, jangan buatlah RM5, RM10. Dia biar tak ada harga. Dia buat tetap dah RM5. Jadi macam kedai lah dah. Ikut suka orang nak beri lah. Tambah beri sudah. Tak ada apa-apa. Tapi kita kalau tak beri kan boleh. Teriman catung. Mana tak beri. Patut aku dabar and blur. Dah tak beri lain macam ni teriman. Lain kali kita sergiah. Pokok tu tak beri sekapeng. Jadi rosak. Tak beri sudah. Nampak? Tak boleh pandai dah. Man syahidah janazata hatta yusalla alaih falahu kira. Barang siapa yang hadir jenazah sampai disemayang ke atas jenazah itu, maka baginya satu kira pahala. Nampak? Satu kira besar bukit Uhud. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan au kama qala. Barang siapa yang hadir jenazah sampai dibawa ke kubur tanam pula, ikut sampai tanam, dua pahala sebesar qirat. Dua qirat pahala, dua bukit Uhud. Tak apa, dia pun tak beri duit, tak ada apa, kita tembak lagi. Ni sudah semayang wak lambat jalan. Wan ni dok tunggu kat pintu ni. Kita dok ingat ke gua ni. Pada baca talqin dia tak lari. Abi Amin baca dia cengok baca talqin. Sudah baca talqin yang kami tak tolong, lari lalu lah. Munak wiwi piti mu kerja tu. Mudan tak, tak tahu sudah. Ya gitu. Baru tak ada kerana dunia ni tunggu cengok. Cengok sengih tak beruk ni. Berarti nampak orang bawa dalam tu. Dah sapu lah. Bagai. Benda bodoh. Tak pergi makan. Dia tolong orang kan. Lari dia dekat. Dia lagu tu. Kaedah dia. Dia nak dia beri. Dia tak beri sudah. Dia tengok kita tak dah. Dia cari rumah kita. Kalau sini reti bahasa. Jadi dah reti bahasa. Dah nak ambil ni. Tak imam kain terking. Pakai kaku lah pulak. Itu bodoh. Dia kat gitu. Tak ada masalah nak ambil duit. Tadi ya. Pasal dalam hijrah itu ada berlaku kerosakan. Niat tidak ikhlas. Dalam perjuangan gitu kok. Mana kuat nak juang ni? Pasal mitok dengan orang ni tak ui. Masuk belah ni pula. Mitok barang. Lepas tu ni pula mitok tak ui juga. Semua lari pula. Dia tanya barang. Mitok tanah tak ui juga. Islam dia gitu. Dia kata. Lepas Islam bagi tanah pada. Ada dia tak beri tanah. Dia kata pasti Tok Guru tak beri tanah. Dia tak tanah. Dia pun keluar. Tamu sokong mana-mana. Dulu sokong UMNO. Dia tak tanah tak beri juga. Orang kata dia PAH. Tak. Lepas tu sokong PAH pula. Dia tak tanah nak tak beri juga. Pasal tanah bukan banyak. Nak beri belaka padang. Permohonan tak lah. Tak betul apa semua. Tamu sokong mana-mana pula. Kan dia tanah. La ilaha illallah. Tanah susah. Belambok kubur. Pergi tengok nak duduk kat mana. Kau nak lock. Bawa pokok. Boleh berlaku. Ada apa-apa tengok. Sudah pak kita nak duduk lama. Rumah ni tengok sangat. Naik tiang dua batang tengok dah. Makan nasi situ. Mana rumah ni? Baru tiang dua batang. Bangang. Bawa nasi-nasi ni. Allah barabu. Lepas tu bulatan pula. Makan nasi pula. Habis nak beranak hari. Dari jauh. 2 tahun berulang. Bapa, pasal kaki nak duduk sungguh. Dah lama ni duduk sungguh? Dah lama. 3-4 tahun, bapa kerah. Dah nak anak duduk lama tau. Dia tengok hari-hari. Buat nasi. Dah nak nasi dah. Berani nak pergi kubur tengok pak kita duduk kat mana bila-bila. Faham? Waktu tu. Waktu tu nak duduk lama kan? Kita tengok acak kan. 100 tahun, 1000 tahun nak duduk. Yang main tak pergi tengok. Tak? Ha, tengok tak menjaga ubuh kat ni, ubuh kat ni, kat ni. Kat ni kat dia besar jalan lainnya lori aku. Ha, ubuh kat ni bukan. Ha, tengok tak? Tak? Ha. Ini lagu tu, tepat nak duduk lama. Allah Rabbi. Kemudian, yang antara penyakit yang pertama Nabi sebut, kerana dunia. Dunia jadi, padahal rapah tu dunia juga. Dua penyakit dalam bab hijrah ni Nabi sebut penghalang yang menyebabkan tak dapat balik hijrah, satu dunia, yang kedua kepuan. Nah, pasal apa? Pasal dunia tak apa dah. Nabi sebut pula orang puan. Nah, dah orang puan masuk dalam dunia dah. Dah, orang puan ni memang dalam dunia, tapi dia lebih besar daripada dunia. Sebab orang-orang yang kerja dunia boleh boleh dunia, dia akan cari orang puan. Nah, besar-besar orang puan pada dunia. Tak? Seorang puan pada dunia, kasih pada kehidupan dunia, maksudnya lupa pada akhirat. Ini majoriti umat Islam di zaman. Nah, sanggup ulama lah orang dah kasih ke dunia. Nah, kosokoh perekat kapung, perekat kapung boleh mati caku, boleh hulu caku, gitu je boleh. Nah, perekat atasan boleh ratu-ratu jota boleh. Oh, kapung boleh baju, suka sangat boleh baju. Ah, musonjok sonjok baju tak lembu ke? Bukan wah anggur dalam. Tak lembu berebu hanya. Ah, rela lawan ulama, lawan tok guru. Bagi tak lembu. Padam penyakit. Jadi mampu kerah dah saya panggil lah. Orang baca-baca talqin ambil tak lembu tu kembah tak kubur dia. Kerana tak lembu je baju. Siapa lawan ulama, lawan Islam. Tak? Pelik sungguh. Kita pun bodoh pergi semayang pulak mayak. Dia lawan Islam. Dia pergi pulak nawak apa semua. Buat apa gitu. Tak? Dia ratik buat gegar rumah-rumah. Dia kekir mampu. Gegar rumah ratik. Padam ratik. Tak bayar ratik lah. Faham? Ratik bukan wajib. Bukan wajib ratik. Tak wajib. Dia pergi juga. Komang gitu. Tak? Tak ni lah pasal dia kuih lapis. Malam pertama laksa, malam kedua bapak, malam ketiga temusa, malam keempat kuih lapis, malam kelima nasi kuning. Malam ketujuh tengok berseri-seri lewat dah kot dapur petang. Nampak? Tengok basa berah. Basa berah dah. Basa berah, berah, berah, berah, berah, berah, berah, berah. Nak benda nak jadi kita. Nak? Macam orang perang elok-elok. Perang elok-elok. Nah, Nabi masa tidak kuat lagi Islam di Mekah, dia berulang ke rumah-rumah yang telah berimam saja. Tak pergi rumah-rumah bapak munafikin. Tak pergi. Nah. Duduk pisau rumah sahabat. Nampak? Duduk pergi rumah sahabat, mana esok pergi rumah ni pula. Sebuah Islam, cara perlahan-perlahan. Nah, dia tak pergi semua rumah. Lama panggil, tak pergi. Itu lama panggil. Pergi belaka, kalau lawan Islam pergi. Daripada pemerintahan yang dipimpin oleh ulama. Nampak? Walaupun tak sama dengan pemerintahan zaman Rasulullah, tapi sekurang-kurangnya nak kepada Islam. Tak? Tapi dia pun boleh pergi lawan. Nah, soyek poster ke guru macam-macam. Nak? Ni khainaknya tu supaya jangan menang Islam, supaya jatuh balik negeri Islam, biar naik hak kafir laknat hak sesat ni. Lepas tu kita gerai pula ke dia. Kita anak beranak dia kau. Jadi main pedang plastik perang. Nampak? Pistol air, ceng-ceng tembok. Okey, mu tembok pula aku JKK. Ceng-ceng tembok. Lepas tu tengok mati gelap, ada leh ha. Malu mata kena pergi ha. Lepas tu tengok ni tak leh. Mu tengok aku, tengok apa tengok? Mu lalu kau markah pula, ni jelong. Kau lalu ni jelong. Habis bila raya, okey, berdamai. Kosong-kosong. Perang apa perang? Pedang plastik. Nah, dah bila nak menang perang? Nah, bukan sini ni marah ni. Nah, kat lain. Kasih kepada dunia dia menghalang kita kepada sampainya surut ataupun rayah daripada kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni penyakit Nabi sebut dunia, kerana penyakit ni bukan masalah hijrah saja, tapi penyakit yang sangat besar. Nampak hebat dunia. Siapa sebut dalam Quran 143 kali dunia. Dalam Quran 143 tepat sebut. Banyak dia. Dunia. Pasal nyakit berat dia. Nak? Nyakit berat. Nyakit hebat je. Ramai orang kena. Tok Imam kan bahan dia nyakit ni kok. Ustaz kena. Balik Mesir kena. Ha, ngaji kitab kena kok. Nyakit dunia. Wabak dia. Virus dia cukup bahaya. Tengok. Ha. Pakai serbang kena ekor tiga seter kena kok. Nyakit dunia. Kasih kepada dunia. Nampak? Kasih kepada dunia. Akhirnya. Bila kasih. Kita akan tutup mata daripada kebenaran. Benda-benda yang benar. Dia tak berasa nak ikut ataupun menghalang kita daripada mengikut akan jalan-jalan kemudahan. Macam hak ada sekarang ni, bapa ni umat Islam di Malaysia ni marah pada pejuang-pejuang perjuangan nak menegakkan negara Islam. Satu je sebab mereka kasih pada dunia. Ha, ustaz-ustaz masuk pun blok sokong tahu juga. Bapa ustaz sokong tahu kerana pangkat dunia. Ha, kerana nak jaga gaji dia. Dunia belaka. Tok-tok guru menyebelahi tahu. Tak. Lawan ulama-ulama. Dia ulama kok. Tapi dia benci pada ulama-ulama. Dia lebih kasih pada orang fasik, orang zalim. Kerana? Kerana dunia juga. Nah, ini penyakit dia. Penyakit yang sebenar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allazina yastahibuna hayata dunia alal akhirah. Orang-orang yang sangat kasih kepada kehidupan, kemewahan hidup dalam dunia ini melebihi atas akhiratnya. Wa yasudduna an sabilillah, kemudian menghalang-halang pula daripada jalan Allah. Wa yabghunaha aywaja, kerana nak jalan yang lain daripada jalan Islam. Ulaika fi dalalim ba'id, kata Allah. Ini contoh orang-orang yang kasih kehidupan dunia, seronok dengan dunianya, dia yang pertahankan dunianya. Nampak? Sanggup. Alal akhirah. Kehidupan dunia lebih penting mengatasi akhirat. Iya. Nampak? Tolak perjuangan umat Islam, sokong orang zalim, sokong orang fasik, orang kedaruh haruk. Nak? Lawan ulama-ulama, ustaz-ustaz. Lawan. Dah. Kau yang mengadakan ceramah beci. Pemimpin-pemimpin yang mengadakan joget, macam-macam main-mainan yang lara, yang dilaknat, kasih waktu tu. Itu berarti. Kasih ke dunia alal akhirah, mengatasi akhirat. Hingga akhirat. Nampak? Bukan itu saja. Wayasuduna an sabilillah. Menghalang pula orang dari jalan Allah. Jangan ikut jalan Islam. Dia tak kata lagu tu, tapi dia buat. Nih. Pak gitar dia kat orang ajar dia gitar. Dia jadi persik. Bukan perisik, perisik. Ah, Lita. Pak Ngoh pergi. Tak boleh makut jamban. Jadi. Ha. Mu kena berok bomoh dah kat ni. Berok dah lagak Pak Ngoh. Kalau tak boleh makut jamban. Nampak kan ni umat Melayu? Beh. Lembu makan rupuk. Ui rupuk, ui meh. Orang Melayu makut jamban. Apa? Basikal gitu ini. Kalau we jet boleh tahan 747 orang. Boleh tahan kira lawan Islam boleh jet jambo 747. Ha, turun tepi tembok hang. Rabak bis jauh-jauh orang. Faham? Ni we Allah makut jambang. Tepat berok je. Nak kabar hak boleh makut tu sama dengan dalam makut. Faham? Ha, dak reti lagi dia buat kiasan. Allahu Rabbi. Sanggup. Wa yasudduna an sabilillah, di guna orang kapung. Ha, tanda. Jadi kepala sekarang. Nampak? Kepala bagang tak pandai. Ha, ni di sini, ni di sini. Ni tak boleh. Kedi tak boleh, borang anak sekolah ni jangan cok aku sini. Macam cok dia orang takut ngak. Ha, orang takut cok tu. Kau tukang gaji kubur. Ha, ha, dah waktu big cok dia, mampu kerah mu. Ha, mu nak sipang kat ni. Ha, tu bawa kita takut. Cok tu, cok kebeng. Faham? Cok je geng-geng cek lepeh. Takut onda, mesti kedai uci ada. Cok. Ha, mainan budak-budak. Apa gitu semua kita. Menghalang-halang. Orang Islam, bila dia kasih pada dunia, mengatasi akhirat, dia akan jadi musuh agama dia sendiri. Dia akan lawan agama sendiri. Dia orang Islam, tak suka kepada perjuangan Islam. Nampak? Ha. Gitu. Pasal dunia. Nah. Waya berunaha iwajah, dia nak jalan lain lah pula. Itulah yang diperdayakan oleh syaitan. Ikut jalan lain. Jalan sesat. Nah. Dah kau nak kau Islam, kau kau nak mau tak lain mu. Nah. Nah, pandang ke timur, Jepun pula, mata sepek. Nah, pandang ke Eropah pula. Pandang tak ada, pandang ke Islam ada. Nampak? Cari nak gayak, repah saja. bukan nak cari jalan yang betul. Pasal apa? Pasal hati ni telah dipenuhi oleh penyakit kasih kepada dunia. Golongan ni kerana dunia lawan Islam, lawan jauh Islam, lawan ulama-ulama, menentang bangkit daripada kebangkitan Islam yang memberi sumbangan untuk melawan gerakan-gerakan Islam. Tuhan kata ulaika fi dalalim ba'id. Mereka inilah yang telah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, sangat jauh dah sesat. Neh. Dah bila sesat, dah payah kita usung lah di kubur, biar dia usung diri. Ni ada berat ah. Nampak? Berat nandang seseorang. Dekat 80 kilo mayat. Kalau mayat taat kepada Islam boleh tahan pikuk. Dah, imbuh kau. Nah. Ha, ni mayat lawan Islam rebuk nak pikul, tak payah pikul kan? Neh. Kemudian harta, kemudian wanita. Au limraatin, Nabi kata kerana perempuan yang kihwa dia dapat nikah dengan perempuan tu. Kerana ada seorang daripada Muhajir, dia panggil Muhajir Ummu Qais, terkenal lah kisah dia. Dia hijrah, tumpang hijrah kerana ada seorang perempuan, perempuan awet dia ni duduk di Madinah. Jadi kasih dia ni SMS ke dia, kalau mu nak nikah dengan aku, mu mari Madinah. Nampak, kita nikah sini. Dia pun nak pergi seorang, takut jalanan jauh, tumpang hijrah sama Nabi. Duduklah rombongan Muhajir, tak dapat pahala hijrah. Dah dapat apa? Yang kihuha dapat repuan. Nah, berarti bahaya repuan. Dia juga sebagai penawar, dia juga sebagai racun. Siapa laki-laki ni, walaupun hijrah sama-sama lelah dengan Nabi, dengan gerombongan Muhajir, tak dapat pahala. Kerana niat dia, kerana nak dapat repuan. Maka yang kihuha dapat nak repuan. Dia boleh kahwin. Kerana niat nak kahwin, boleh. Nah, tiga perkara. Nah, yang apa benda ni yang dapat memesongkan manusia daripada ingat Allah. Tahta, harta, wanita. Tiga tu. Ada lagi 3K yang sangat-sangat jahat. Bakir, kiki, JKK. Tiga K. Ini bahaya kat ni. Nah, kira nak bunuh orang. Kalau hak kat rumah kita ni tengok orang, dia tengok orang. Dia tengok orang pergi surai, lalu orang dia tengok keliling. Tak, ramai-ramai ni, dia tanda. Dia tanda tu dia lapor. Boleh biti. Boleh biti pula. Tak. Jatuh poster apa semua ni, kak apa semua. Banyak boleh. Suara barok boleh. Musara boleh RM10. RM10 boleh RM10. RM10 sebulan boleh. Siapa lawan Islam boleh RM10 je. Jadi RM300. Ya, dah 300 pergi ke bini semua. Faham? Licik. Nampak apa ni? Orang yang sokong Islam pakai mesdi. JKK lawan Islam pakai besikan buruk. Tapi dia tak ada otak. Tak mikir. Eh, memberi sumbangan dalam menentang pergerakan Islam. Boleh 300. Tak ada nak mikir dia. Perempuan. Kalau tak kena gaya, dia heret kita kepada kegelapan. Nah, sebagai dia heret Muhajir ini, nikah bol di atas surat, nak nikah, nikah dengan aku lah. Tapi aku tak pergi ke Mekah, aku orang Madinah, mu nak mari sini. Nampak? Jadi kalau kita tak kena gaya, kita pergi ikut ke dia, rosak kita. Jangan ikut. Jangan bakang belaka, apa tak boleh. Jangan ikut belaka, jangan bakang belaka. Kerana dijadikan daripada rusuk yang bengkok. Tu Adam tengah tidur dalam syurga, malaikat mari cabut apa benda ni tulang rusuk yang paling bengkok, kemudian buat Tok Hawa jadi rupuan. Jadi Nabi kata asal tulang ni dia bengkok dah, jangan kamu biar semakin bengkok, jangan kamu keras sangat patah huyong. Dia bukan fiberglass boleh neting. Mana gitu, mana rupuan ni, janganlah kita biar belaka dan jangan larang belaka. Biar belaka jeng kita. Dari segi ekonomi, botok licin pada kita. Tengok kalau pergi supermarket, jangan wih ditolak troli. Jangan. Kamu tunggu kat sini dah. Tunggu kat kereta. Biar kita masuk. Nak tulis. Nak benda. Ataupun dah salah ajak lah. Duduk di rumah. Tulis je nak benda. Tak. Kamu tulis. Buat senarang. Di dalam kereta kita potong pula. Edit. Jangan ikut dia. Belaka mampu kerah kita. Nah, tu kau puang. Mindak wih ke dia kereta tolak. Tak nyubuh ke. Allah, kita bayar 500 cara kepada orang. Balik 5 sen. Ya, beli apa? Ambil puak, puak, puak, buah. Penuh troli. Nah, ha, kalau bakal talak, ha, biar kita ambil sendiri. Ha, tu, tu kalau kita ikut masuk. Ha. Ha. Kursi apa boleh terbuka abang. Dua kali raya kursi. Tukar abang. No, molek kau nampak kedai baru ni. 3,900 je. Oh, 3,900. Tok lelaki muka belangnya. Bayar 3,900. No, beli kau ah. Ha? Dan nakut baik. Nak lawan tak berani. Besar macam dia teka. Tubuh. Ha. Ha. Ikut je kau ah. Ha? Tukar. Aduh. Kursi apa ni? Tuhan buat dah ni punggung ni. Tak. No. Rutin ni. Download ni. Tak rasa ni. Kepada pada diri kita, kenapa kita tak boleh hak ciptaan Allah? Nah, ni punggung ni. Kosing kan ni. Kita kata anu panggil punggung. Orang Kedah panggil pungkok. Orang putih panggil kosing. Ha tak? Ha, gitu. Tuhan buat dah kosing. Dah ayam beli dah. Sopar-sopar. Sopar away. Faham? So kita, kalau Tuhan buat punggung kita macam tu laki ni. Duduk bunyi ketung. Aduh. Faham? Balik awal. Takkan busuk orang ni salah duduk. Ha. Mana duduk latar yang kerah Tuhan buat dah. Danlu. Tak ada apa-apa. Kalau danlu orang dunia tahan 4 tahun, 2 tahun tu kok. Ni danlu original Tuhan buat. 100 tahun. Ha. Rupa Michelin. Tubeless. Lagi besar. Ha. Daya beli. Odoh. Oh, apa ikut dia? Dia beli 5,000 kursi hidup itu. Ya, duduk, duduk dapur. Nyandor di mesinnya. Ha. Kursi 4,000 dia duduk. Dah mau beli 4,000. Lalu 4,000. Tidur situ. Pasang buat nyamuk. Faham? Ha. Dah 4,000, 5,000. Tak, duduk dapur. Tak ada orang duduk. Raya kan nak tunjuk orang. Oh, suka nak masuk ah. Ha. Tengok kursi amba ni. Ha. Oh, itu seku tak ada air. Eh. Ha. Odoh. Ikut dia habis. Jeng kita. Tak ada duduk. 4,000, 5,000. Cucu naik. Kalau cucu dia mari naik. Tunggu. Main dua. Waduh. Dah beli. Alhamdulillah waduh. Cucu naik muhambak. Ilah inallah. Orang kapur tak mari. Kalau mari kawal kapur kota-kota kat dah ajak masuk dalam. Orang kat lembu, kat buruk-buruk dia tak lah kan. Ajak seorang rumah. Faham? Jeng yang kursi aku. Dah bila nak habis. Ah, ha, kau kalau 5,000 tak apa, beli 5,000. Biarlah nak beli kursi mahal, dah rasa nak aktiviti pun banyak. Ah, ha, panggil kepala kampung Bianju. Tahu, sehari 2 jam seorang. Mari njuk kursi yang ber. Kita hang kira buah hati gak beli. Tak masuk tu kau beli hak lain pula. Tok. Ha. Ikut dia. Tukar pintu pagar. Pintu pagar oleh-oleh ada. Rumah Nabi pintu pagar tak ada. Faham tak? Ni pintu pagar oleh-oleh ada buang. Buhok nu, hak air mahal. Pak air perada. Lalu balik jalan dia tengok. Oh comel itu bagong aku. Nah, lalu ceng masuk. Tu lelaki masuk tidur. Anak apa masuk dalam kelambu. Mak dia tengok itu bagong. Kita orang gila. Haa ada tiga suku. Tidur luar mak. Kat itu bagong. Aduh. Membazir. Baik buat masjid. Baik buat surat pada soh. Boleh makan lah kubur. Nah, ni ikut dia. Tapi jangan lawan belaka ke puan. Nak dek. Kena turut tak. Ni nak dek sorak teka. Dia aluh pun. Nak dek tu. Bagi awak ajin kerja. Nak? Haa, tengok puan lah. Kalau dia balik muka catung. Muka bulat beknya. Kita pun tunjuk rata sorak. Ho, derah-derah nak nasi. Siap dengan wak jepun. Haa. Makan jepun, bang. Nak? Ah, dia boleh batas orang. Puan. Bagi tu dia. Mana kena beli attack. Bagi yang rajin. Tak? No. Ha, kena beli go. Dia tak dengar. Ha? Tak dengar je. Ha, ini. Turuk belaka rosak kita. Kalau kita lawan belaka tak turuk, dia rosak. Rosak apa? Ha, boleh. Dia tak sabar. Tak, tengok kalau dia kata beli selipar. Dia kata beli minggu depan. Ha? Oh, muluk pulang cawang. Macam ikan pelawa hong ni. Mana tak? Bunyi. Kaki-kaki kita ni sapu habis lagi. Lambat beli selipar. Nah, tengok dia basuh pinggang. Now tape cok. Panasan. Lakang, kalkung, kalkang, kalkung. Dia beli yang baru. Oh, ada apa. Minum air melo. Minum air melo pula. Alok puang. Menyakit dia tu. Menyakit lagu tu. Jangan lawan belaka, jangan turut belaka. Tak? Ha, turut belaka susah. Kita rosak dia. Ha, pasal dia kalau dia pergi kedai dia nak beli. Kalau boleh, tokek keling dia nak beli. Bola supik. Ha, dia nak belaka. Alok puang dengan main. Tak? Ha. Kalau meja ni tak ada bunga tak boleh, mesti ada bunga, ropo-ropo. Nah, kosong-kosong tak boleh makan semang mulut. Nah, dia kena ada bunga. Katil nak ada bunga, lembek nak ada bunga, batang balik nak ada bunga, lasi nak ada bunga. Dia nak buat kan, tak boleh marah, dia jenis bunga. Dua makhluk berhari bunga, orang puang beruk. Nah, saya kata, boleh. Jangan marah ke dia. Boleh? Jadi, perjalanan-perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah yang memakan masa bulanan daripada seorang demi seorang, ada yang 10 orang sampai akhirnya tinggal Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sembunyi dalam gua sur, sanggup 3 hari 3 malam Nabi nusuk dalam gua sur, dalam gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Nah, duduk situ kerana perjuangan. Duduk dalam gua, kita perjuangan duduk dalam rumah, balik duduk kat bini, tak berani kot nak tolong Islam. Nah, ha. Pagi pergi kerja. Nak? Ha. Petang balik kerja bawa warung alik piti, bilang piti. Nak? Ha. Takkan nak boleh tolong Islam. Nabi 3 hari 3 malam duduk dalam gua sur. Melulak, gugup pula. Nak? Hak kata, hak cerita maknanya hak tutup di sarang laba. Dah? Ha? Nusuk dekat kaki buat-buat musyrikin ni. Masa buat-buat Abu Jahal, Abu Lahab. Dia mari cari apa semua. Nak? Ha. Katanya Abu Bakar, kalau dia nak dekat kaki dia, boleh cakap Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia cari saja, lalu ke kaki saja. Kalau ditunduk memang nampak. Jadi tak ada nampak. Tak ada nampak tu. Deh. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau dia tunduk tadi, niscaya mereka sudah dapat menangkap kita berdua. Nabi kata, "Hey, mana kita yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ni Abu berkata kepada sahabatnya, "Wahai Abu Bakar, jangan bimbang, jangan berduka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah ada berserta kita." Batulah kalau kita duduk atas perintah, atas perjuangan jalan agama Allah yang diredai, jangan bimbang. Pertolongan Allah pasti sampai lambat atau lambat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Telah menjadi hak, kepastian ke atas kami. Kita kena tolong. Kami akan tolong orang-orang yang beriman. Orang lawan Allah, Tuhan tak tolong. Nampak? Lawan Allah, Tuhan tak akan tolong. Siapa bila-bila? Batu kita pastikan golongan mana yang kita nak ikut, golongan yang dapat pertolongan Allah ataupun yang Tuhan tidak akan tolong selama-lamanya, na'udzubillah. Nah, jangan kita terpedaya tengok, oh, ikut belah kaya lah, belah beri-beri barang, boleh beri berapa. Oh, kalau belah kaya, belah Abu Jahal, Abu Lahab, belah Rasulullah, kena tinggal kereta, kena tinggal rumah. Ha, itu lama dah, siapa keleni. Tapi umat Melayu ni, macam mana cara keimanan, cara dia berpegang agama. Dah, agama-agama sangat. Rebang-rebang sokmo, tapi sokong bapak zalim, lawang Islam pula. Nah, bukan kata kita hak kapung ni, ni buah besar-besar tu Tuhan igat belaka ni. Nampak? Tuhan akan igat belaka di hari akhirat nanti. Esko ke menteri ke kabinet ke siapa-siapa dalam dunia ni, tuasa kata raja cek peraun dia igat belaka ni. Nah, hak hebat-hebat korung, hak banyak harta, hak kerajaan yang besar, Tuhan akan igat. Yang paling genok sekali, pemimpin-pemimpin. Hatta iza akhazna mutrafihim bi'azab iza hum yaj'arun, kata Allah, apabila tiba masanya kami tangkap pemerintah-pemerintah dan pembesar-pembesar dan korporat-korporat mutrafun, kami tangkap mereka untuk kena azab di hari kiamat nanti. Iza hum yaj'arun, tiba-tiba mereka bertepik menolong. Tepi ke kiamat. Masa ni sedap kan. Dia sorok orang Islam. Ha. Dia sorok, badan muka, tak boleh masjid, boleh kamila. Ha. Ha. Kita pun bawa lagi tinggal masjid. Ha. Mayang surga pula. Ha. Ha. Dia sorok. Suka dengan dia. Ha. Mempersendakan Islam. Iza hum yaj'arun. Satu hari nanti dia akan bertepi, akan memekik, melolong. Ha. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, la taj'arul yaum. Janganlah sekali-kali kamu tepik pada hari ini. Innakum minna la tunsarun. Kamu hari ini daripada azab kami tidak akan ditolong. Tak ada orang nak tolong. Akhirat kat ni. Dah, kerana dulu kerana dulu tak tolong Islam, tolong orang yang menentang perjuangan Islam. Maka hari ini innakum minna la tunsarun. Hari ini kamu daripada kami tidak akan ditolong. Tolong apa acak-acak tadi suruh dah itu kan? Qad kanat tutla alaikum Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun. Tidakkah hari itu sungguh telah disebut ayat-ayat kami, amaran-amaran kami masih hidup dalam dunia, tetapi kamu berpaling ke belakang. Maka hari ini tak sanak tepiat la taj'arul yaum innakum minnalatum sorun. Jangan nak tepik, jangan nak menolong lagi, kerana hari ini tak ada orang nak tolong kamu. Jangan kita jadi golongan yang seperti ini. Nampak? Patutlah kita dalam perjuangan ini ingat balasan yang beri balas bukan dunia, bukan manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila balasan itu daripada Allah Taala, sudah semestinya yang patut benar, yang sememang layak, yang besar ganjarannya, yang mengatasi segala habuan-habuan nikmat yang tidak tercapai di dalam dunia. Memang tuan tak balas sikit-sikit. Tak ada di syurga lagi bagi biti 200 ya boleh. Ada dalam syurga 200. Atas dunia yang main 200. Akhirat dah main 200. Nah, orang yang paling sedikit tanahnya seluas mata memandang. Boh, seluas mata memandang. Hak ni yang sikit sekali dalam syurga. Nah, yang paling kopeng sekali hak dorok cetong ke dalam syurga 70 isteri. Oh, power 70. Tak main lain dah pada pusing gitu. 70 orang bidadari Tuhan beri pula kekuatan tubuh kita macam enjin lori. Faham? Tidak 70 rebah belepek macam ni. Faham? Bini seorang pun nak kali tahu bahawa. Nah. Dah ni 70 Tuhan tukar tambah kekuatan. Tidak. Nak ikut barang berat tau. Nah, dia tengok trailer kan, tengok pali besar. Cik trailer tu cik terik dengan dekat. Mampu ke tak geruk? Nah, itu balasan akhirat. Dah saya bimbang. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Ainani la tamassamuhuman nar. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, Ainun bakat min khasyatillah. Nampak? Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua jenis mata tak masuk neraka. Maknanya orang yang mempunyai mata, bukan kata mata tak masuk neraka, tuang dalam neraka tak. Dua jenis orang, iaitu orang yang menangis kerana takut Tuhan. Yang kedua, orang mata yang berjaga tak tidur kerana nak berjuang pada jalan Allah. Pejuang-pejuang Islam duduklah gua. Tak? Dalam gua Osama Ladin Al-Qaeda duduk dalam gua, bergerak dalam gua. Siapa orang mula ni gerak dalam gua ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dihambat oleh tentera kafir Mekah, maka sembunyi dalam gua. Osama Ladin duduk dalam gua. Betul tak? Kita dah nampak oh, hebat mereka. Hebat apa? Nah. Pejuang Islam duduk dalam gua, tak apa. Jadilah kan? Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Telah menjadi hak kemestian atas kami atas Allah mesti menolong orang-orang yang Islam. Nampak? Tuhan tak akan sia-siakan, Tuhan akan tolong. Nah, Tuhan akan tolong. Lepas tu, betulkan niat. Duduk atas garis Islam yang sebenar. Jangan masuk benda-benda lain, awir-awir yang kacau niat kerana tu, kerana ni. Dah. Dan kita tanamkan dalam hati kita yang berharga, yang sebenar, yang maha, yang tak ada bandingan, yang tidak binasa, balasan akhirat. Dunia binasa. Banyak mana pun ada, pasti kita akan tinggal. Hebat mana pun pakat, cabut belaka. Nah, raja pun orang bubuh dalam tanah kambuh. Nah, orang tak tanah atas pokok raja. Dah raja kan, buah atas pokok. Dia hebat buah atas pokoknya. Dia tiga ekor situ. Dah bubuh dalam tanah juga. Pasal asal daripada tanah, balik kepada tanah. Asal miskin, balik menjadi miskin. Maka yang sebenar-benar kaya, kehidupan di akhirat nanti. Hatulah yang kita nak, hatu yang kita harapkan. Rahmat yang sangat luas hanya ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah wa yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang Kemudian mereka, pada jalan Allah, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al mu'minat. Saya akhirilah ucapan saya, sekadar setakat itu saja untuk malam ini sebagai tazkirah buat peringatan supaya kita hidupkan kembali sekurang-kurangnya perasaan ingin berhijrah, iaitu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk di dalam agama Allah, untuk membantu Islam, dan kita tetapkan di dalam tekad kita supaya kita teruskan perjuangan, kerana kemenangan kepada Islam pasti akan muncul lambat ataupun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله